tak sedikit di akhirkan. Nami pada Allah. Telah kita sebutkan tadi betapa hidayah adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan, lebih dari bagaimana kita mempertahankan nyawa kita dan harta kita. Artinya, kita siap mengorbankan nyawa dan harta demi menjaga hidayah. Dan jangan jual hidayah dengan demi mempertahankan harta dan jiwa. Sebagian orang dibisiki oleh syaitan dengan kemiskinan, dengan ancaman kematian, kemudian dia meninggalkan hidayah demi mempertahankan nyawa dan hartanya. Na'am ibadah Allah. Dan itulah sebab seorang tersimpang dari jalan yang lurus. Sehingga dengan menjadikan hidayah suatu yang paling mulia, maka segalanya akan terkalahkan dan akan kita rendahkan dan akan kita taklukkan ketika bertentangan antara hidayah dengan nyawa ataupun harta kita. Na'am ibadallah. Butuh pada kesabaran menjalani kehidupan di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, akan mencicipi kematian, dan kami akan uji kalian, kata Allah, dengan kejelekan dan kebaikan. Kehidupan kadang kita merasakan kelapangan, kebaikan, kadang merasakan kejelekan, musibah. Itulah masa kehidupan dunia. Pasti ada tantangannya, dan dua-duanya adalah ujian. Jangan kira orang yang banyak harta berarti dia sudah tenang-tenang saja, tidak mendapatkan ujian. Nah, ada ujian kepadanya. Maukah dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia berikan berupa kelapangan rezeki dengan bersedekah, mengeluarkan zakat, atau malah dia menjadi bakhil, kikir, mengatakan ini usaha saya, untuk apa saya mengeluarkan? Iya. Padahal tidak ada suatu pun yang milik kita, semuanya pemberian Allah. Lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Apa ada yang lahir bawa emas, digendong, memakai baju? Tidak ada. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat untuk kikir. Tidak ada faedah untuk mengatakan ini atas ilmu saya, ini karena kemampuan saya, ini karena keahlian saya. Saya punya banyak harta ini. Sebagaimana Fir'aun mengatakan innama utitu 'ala ilmin 'indi. Tidak lain aku diberikan harta yang begitu luas ini karena ilmu yang aku miliki, karena pengetahuan, kemahirannya, keahliannya dalam berdagang dan hal-hal yang lainnya. Inilah perkataan Qarun. Seorang yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang kunci-kunci perbendaharaannya, kunci-kunci gudang hartanya dibawa, dipikul oleh orang-orang yang kuat, para pemuda, dengan susah payah, untuk menunjukkan kepada kita begitu banyak kunci apa? Kunci gudang hartanya dipikul dengan susah payah, begitu banyak gudang-gudangnya. Dan Allah benam itu semua ketika di atas kesombongan. Ujian, nikmat dari Allah ujian. Diberikan kecantikan, ketampanan, kepintaran. Jangan kira itu sekedar nikmat, terus dia berbangga-bangga, bersombong-sombong dengan itu. Pintar namun manhajnya jelek, gak manfaat. Walaupun dia bisa mengatakan saya membantah si fulan, si alan dengan dalil begini-begini, kamu itu majlis cuman satu ayat aja disebutkan. Sombong dengan kepintaran yang Allah berikan kepadanya. Bukan ketinggian yang Allah berikan, malah Allah jatuhkan kedudukannya di mata manusia, di mata ahli sunnah wal jamaah. Bukanlah takaran kebenaran dengan kepintaran. Jika kita mengatakan yang benar itu yang pintar, ya, maka banyak orang-orang pintar, yang otak-otaknya dikatakan jenius, yang bisa menemukan bom atom, yang bisa menemukan ini dan itu, siapa? Yahudi. Apakah kepintaran adalah patokan kebenaran? La. Nikmat dari Allah, namun tidak diberikan, dijalankan di atas yang semestinya, di atas kebenaran. Nah, ibadah Allah. Kadang orang tidak menilai ini, tidak menghitung ini, menganggap nikmat itu adalah ridha dari Allah. Kalau dia mendapatkan harta yang banyak berarti Allah ridha padanya. Enggak mesti. Bukanlah harta kalian dan kerabat kalian, banyaknya kerabat, banyaknya kenikmatan, itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga kita perlakukan nikmat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang musibah, kita bersabar. Dua hal ini yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Musibah, nikmat, musibah, nikmat. Iya enggak? Kadang bisnis lapang rezekinya, masya Allah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah, melakukan hal yang baik dengan hartanya. Kadang sempit rezekinya, jangan langsung marah-marah. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah berlalu suatu hari kecuali Allah telah tetapkan rezeki seorang hamba. Untuk apa kita merasa naam sempit? Ya, walaupun banyak kebutuhan yang mungkin tidak tercukupi, namun ridha kepada ketentuan Allah. Seorang mukmin memiliki kelebihan dari yang lain, enggak pulang dalam keadaan kusut, ya, tetap cerah. Alhamdulillah, Allah masih berikan rezeki sekian. Pengen 10.000 dapat 1.000, alhamdulillah, halal. Daripada pulang dengan 10.000 tapi haram. Bersyukur Allah pulangkan kita ke rumah dalam keadaan membawa apa? Harta yang halal. Sehingga tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan yang halal, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memaksakan diri untuk mencari sesuatu melebihi batas kemampuannya dan melebihi batas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi waktu, cukuplah bagi saya mencari dunia dari jam sekian sampai jam sekian. Ada waktu yang bermanfaat yang lain, misalkan tempat ini ada waktu-waktu ta'lim, diatur bagaimana dia bisa ta'lim, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ibadallah. Sehingga hidayah suatu yang mulia, yang tak tergantikan apapun, yang hendaknya kita berusaha untuk menjaga dan memeliharanya. Naam. Tidak pernah kita mengalami satu kerugian pun ketika duduk di majelis ilmu. Pernah enggak ada yang pulang dengan merasa rugi? Nyesalnya tadi ke majelis ilmu. Ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Baik bertambah ilmunya, atau dia mengulang pelajarannya, atau dia akan mendapatkan kelapangan dada yang lebih lapang daripada sebelum dia mendatangi majelis ilmu. Menyadarkan dari kekeliruannya, oh ya ternyata dulu yang disebutkan ini bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah. Naam ibadah Allah. Tidak akan rugi menghadiri majelis-majelis ilmu, dan jadikan itu lebih berharga dari apapun, karena itu adalah majelis untuk memelihara hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ibadallah. Sehingga walaupun sesibuk apapun kita, janganlah kita melalaikan ini dan mencukupkan, ah cukuplah saya nanti hari Ahad aja datang, ya insyaallah sudah fi khair katsir. Dia menetapkan untuk dirinya sendiri, ya, padahal dia telah kehilangan waktu-waktu penting dalam sepekan. Ada 6 hari kesempatan yang mulia untuk dia menambah ilmu yang hilang dengan begitu saja. Dan ini adalah tipu daya syaitan. syaitan itu enggak menyimpangkan orang dengan langsung, tapi yang pelan-pelan. Ah, kamu cukup gini. Ya, kamu begini. Dihalangi sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, sangat-sangat pintar. Bukan pintar ya, licik. Ya. Licik. Licik itu kan ada unsur pintarnya ya. Tapi bukan di atas kebaikan. Ini orang yang licik. Dan ini syaitan. Dia bisa mengalihkan kita dari kebaikan dengan merasakan kepada memenuhi hati kita dengan rasa cukup. Cukuplah segini aja udah. Datang sekali aja majelis ilmu sepekan. Nanti makin sibuk. Ya, sibuk karena dia sendiri yang membuat dirinya sibuk. Kalau dia bisa mengatur waktunya, bisa. Ya, yang buat diri orang sibuk siapa? Dirinya sendiri kan? Buktinya kita berdagang bisa menutup toko kita. Kenapa? Kita yang ngatur. Terus kita tetap datang. Ketika buka, kita buka, datang pelanggan juga. Enggak lari seperti matematika mereka. Hitungan mereka. Iya. Nah. Sehingga yang buat sibuk itu kita sendiri, bukan waktu. Terus kita selalu mengatakan, wah, nah sibuk sekarang. Ya, siapa yang buat sibuk? Dirinya. Bukan orang lain, bukan waktu. Waktu itu benda mati, enggak ada, ciptaan Allah. Kita yang mengatur waktu kita demi mendapatkan kemuliaan dalam waktu-waktu yang kita lewati. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Allah bersumpah dalam ayat ini, dalam surat ini dengan waktu, wal asr, demi asar, dan sebagian mengatakan dengan makna yang lebih umum, demi waktu. Sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mewasiati di atas al-haq dan saling mewasiati di atas kesabaran. Naam ibadallah. Waktu berlalu. Telah kita katakan di awal tadi bagaimana telah berlalu waktu dengan begitu cepat. Naam. Sekarang kita mungkin sudah punya anak, tiba-tiba nanti punya mantu. Ya. Tiba-tiba enggak? Ya, ketika kita tidak memanfaatkan waktu. Naam ibadallah. Sehingga dalam kesempatan yang mulia ini ana mengingatkan untuk diri ana pribadi dan ikhwani naam salafiyin ahlas sunnah wal jamaah kaum muslimin untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin, dan hendaknya dia yang menjadi raja untuk waktunya, bukan waktunya yang mengatur dirinya, sebagaimana naam orang-orang yang lalai. Mereka katakan waktu adalah uang, sehingga waktu yang mengatur dirinya, bukan dia yang mengatur waktunya. Jadilah raja, jangan menjadi hamba. Ya, siapa yang menjadikan budak dalam hal ini? Kita sendiri terbudak oleh waktu, diperbudak oleh hasrat, keinginan untuk mendapatkan yang lebih dan yang lebih, padahal mungkin sudah cukup. Nah, mungkin sudah cukup. Sudah cukup sekian, alhamdulillah. Ini sifat qanaah. Rasa cukup. Rasa cukup, na'am ibadallah. Al-qanaah yang terendah adalah yaitu ketika dia mendapatkan sesuatu yang na'am berlebih atau kurang, dia merasa cukup. Ini qanaah. Kalau kurang ya sudah cukup sekianlah. Kalau berlebih dia tidak menolak. Ini qanaah tingkat terendah. Ya, kita ingin punya penghasilan misalkan 10.000 sehari. Dapat 5.000. Alhamdulillah, cukup. Besok hari dapat 15.000, enggak nolak. Ini tingkatan terendah dan ini keumuman manusia. Ada yang lebih di atasnya lagi. Yang ketika kurang dari keinginannya dia merasa cukup, dan ketika berlebih dia tidak mengambilnya. Iya, langsung. Bagaimana amalan salaf? Dapat Abu Hurairah misalkan radhiyallahu ta'ala anhu membagi hartanya 3 bagian, 1/3 modal usaha, 1/3 untuk makannya, sepertiga untuk sedekah. Dia bagi terus. Sehingga ketika lebih sudah diambil yang cukup bagi dia, selainnya sudah disedekahkan. Ini qanaah yang lebih tinggi dari yang pertama. Ketika kurang dia merasa cukup, ketika lebih udah enggak perlu diambil. Ambil aja yang dia inginkan, selebihnya diberikan. Ya. Lebih tinggi enggak kedudukannya dari yang pertama tadi? Lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi lagi, udah enggak ada hal rendah lebih atau kurang. Apa yang datang dari Allah sudah itu cukup. Ya, enggak ada hitungan saya butuh 10 ribu hari ini. Datang 100 rupiah sudah cukup. Ya, udah enggak ada lagi batasan kurang atau lebih. Udah enggak mikir. Ya, datang ini 1000, dah beli apa yang bisa dibeli, makan. Ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini mengalami keresahan enggak? Waduh, besok anak saya makan apa? Waduh, kriuk-kriuk. Subhanallah. Nikmat. Nikmat memiliki sifat qanaah. Nikmat menghadiri majelis ilmu. Ya. Mendapatkan tambahan ilmu. Bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi kehidupan dunia ini dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Jaminan dari Rasulullah SAW. Sungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin. Perkaranya, urusannya baik seluruhnya. Enggak pernah jelek. In asabahu sarra syakar fakana khairallah. Jika mendapatkan kelapangan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Ya. Jika mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik untuknya. Dalam keadaan apapun selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang mukmin. Sehingga ketika kita bisa memiliki modal untuk menghadapi masalah-masalah kita, enggak ada lagi kesusahan, enggak ada lagi harus apa? Berkerut-kerut. Umur 30 kayak 50. Iya. Susahnya hidupku katanya. Subhanallah. Yang buat susah siapa? Pandangannya. Pandangannya, cara hidupnya, cara pandangan hidupnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah datangkan ghanimah jutaan dinar. Satu dinar itu 2,25 gram, 4,25 gram. 2 jutaan lebih sekarang. Kali 1 juta dinar, berapa? Triliunan. Habis satu hari bagi-bagi. Pembantunya datang budaknya. Ada bagian kita untuk makan siang. Kok enggak kamu ingatkan? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Udah habis. Ya. Ketika apa? Hatinya tercukupi. Dan ini adalah tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman atau Abdurrahman bin Auf yang terkenal dari seorang sahabi yang tajir, pintar berdagang, memiliki kekayaan yang banyak. Setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu waktu kota Madinah bergetar seperti gempa, bergoncang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini ada apa ini? Abdurrahman bin Auf datang dengan kafilah dagangnya, begitu banyak apa? Hewan tunggangan yang bawa dagangannya, sehingga bergetar kota Madinah. Kemudian Aisyah menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Abdurrahman bin Auf akan berlambat-lambat masuk ke dalam surga, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang Allah bukakan pintu kekayaan, kekuasaan yang sangat luas yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Naam. Akan berlambat-lambat untuk sampai masuk dalam surga. Mendengar hadis itu, Abdurrahman bin Auf langsung mensedekahkan seluruh dagangannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi meraih surganya Allah, enggak dihitung dulu. Ini nanti modal usahanya berapa disisakan? Enggak, dengar langsung. Habis sudah. Selesai hitungannya kan? Enggak capek lagi dia. Sudah di jalan Allah dia pasrahkan ibadah Allah. Sehingga semoga Allah mudahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu di atas petunjuk, yang menjalani kehidupan dalam ketaatan dan saling mewasiati dalam kebenaran dan bersabar di atas ketaatan. Sehingga dalam ayat dikatakan wa tawassabil haq wa tawassabis sabar. saling mewasiati di atas al-haq dan saling mewasiati di atas kesabaran. Al-haq butuh sabar, kebenaran butuh kesabaran. Ketika tidak sabar, tergelincir, terlempar dari jalan al-haq. Nah, ibadallah, kita selalu mohon kepada Allah, berdoa untuk selalu mendapatkan hidayah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan jalan kita dan kita saling menguatkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, saling mengingatkan untuk seorang na'am kembali jika tergelincir kembali kepada kebenaran, dan jika tidak mau maka tidak ada kemampuan kita untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ketika telah berusaha, yang diberikan bimbingan tidak mau, mau apa lagi? Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita berusaha, berdoa untuk kita sendiri yang paling utama, kemudian kepada yang terdekat dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, semoga mereka semua bersama kita dalam keadaan di atas hidayah, dan semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baiknya di atas ketakwaan, dan itu adalah kemuliaan di sisi Allah, yaitu menghadap kepadanya di atas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ila huna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.